Pengajian Kitab Syamsiah halaman 76. asal apabila majmu dia kepada jenis, jadilah majmu itu pembahagian daripada jenis dan nau baginya jenis. Masalah contoh, nate apabila dinisbahkan kepada insan maka dia nate itu dicamuk dalam uangnya dan mahiyahnya insan. Dan apabila dibangsakan kepada hayawan, misalnya jadi ia itu hayawan nate, ianya hayawan nate itu satu pembagian daripada hayawan. Contoh mereka surah. Jadi hayawan gini, insan no nate pasal. Ini yang masalah gini pasal. Pasal menyedah nisbah kepada no dan nisbah kepada insan, yaitu nate dan nisbah kepada insan maka dimukawin bagi insan, artinya tidak diperdapatkan mahiyah insan tanpa nate dan nate ditunjuk mahiyah insan. Jadi dalam bahasa lain pasalnya untuk gunano, pasal untuk gunano menyuhana pasal maka nohana. Di insan tersusun daripada hayawan nate dan nate adalah pasal. Tanpa pasal maka noh tidak ada. Maka gun pasal tanisbah kepada noh adalah mukawim. Di mukawim yang daripada dekat dari pamaih gudang maknanya gudang mahiyah, wujud mahiyah. Jadi tanpa pasal maka no tidak ada. Maka tentun pasal mukawim bagi no. Tapi pasalnya menyodan nisbah kepada hayawan jika mukawim. Sebab ada anak-anak teh hayawan nanti anak-anak indah, anak-anak nah, udah. Jadi pasal dan nisbah kepada hayawan kan mukawim tetapi mukasim. Artinya dengan ditamong pasal kepada ini maka menghasilkan satu pembahagian itu bagi ini. Jadi yang kena ini hayawan secara umum. Apabila di antara hayawannya na yang disebut dengan nate, berarti menambah satu pembahagian hayawan dengan hayawan nate. Apabila ditambah sahil kepada hayawan maka menambah tambah pembahagian hayawan dengan hayawan sahil yang menang seterusnya. Maka di pasal yang dihir kemukawin bagi no tapi dihir kemukasin bagi ini. Di mana mukawin mewujudkan mahiyah, sedangkan mana mukasin bukan mewujudkan mahiyah tapi mewujudkan pembahagian yang lain untuk guna pembahagian-pembahagian. Apabila ada leboh pasal di bawah ini berarti leboh pembahagian ini. Ini nak membuat pasal, tapi membuat kemahian, membuat nak bagi jenisnya. Yang uraian lain untuk memudahkan memahami surah Makkah yang disebutlah ini. Tidak tasawur cahada, apabila gadis kalian tidak tasawur akan ini, maka kamu kun. Bermula jenis Ali, jenis yang paling tinggi, harus bahwa ada baginya itu satu pasal yang mukawim ianya pasal akan jadi nes. Kon wajib jilna pasal mukawim. Artinya untuk diperdapatkan mahiyah dini ahli dimurakab dengan pasalnya. Jadi kon wajib karena bagaimana? Karena jilat jenis alinya kadang-kadang sesuatu mahiyah yang basit. Jadi punya mahiyah yang basit ini hanya murakab. Makanya hanya wajib. Tapi punya kod jenis ali wajib. Punya jenis ali hanya wajib. Karena punya jenis ali itu kadang-kadang basit. Jadi punya basit hanya murakab daripada bawa juzu. Maka pasalnya hanya. Kategori kon basir maka dimurakab dengan pasal sehingga baru diperdapatkan mahiyah ini hari dengan 72 juzuk. Jernah harinya jadi bukan jernih hari jir bahwa ada baginya itu pasal yang yukawimumu. Maka jir karena harus bahwa disusunkan akan dia daripada 20 pekerjaan yang tasawi. Di antara 20 pekerjaan yang tasawi terjadilah satu mahiyah yusawiyan ini yang bersamaan keduanya dua buah amrun dunia akannya jini ahli dan dibeda ianya dua buah amrun akannya jini ahli daripada segala musyariknya pada wujud. Jadi dua buah pasal pada jini ahli, jini ahli nama merakab, merakab lagi dua buah pasal dunia. Jadi dua buah pasalnya itu yang untuk membedakan mahiyah jini ahli daripada yang lain pada itu. Pokoknya dan aku dan mau antalika dan sungguh gergah oleh ulama daripada demikian. Ulama mengkiki ahli mantek jamun hana diterima baginya. Hana diterima jini ahli jirna pasal yukawimu. Pakat karena dina atur sesungguh tiap-tiap mahiyah yang sabit baginya mahiyah itu na pasal yang dikawin muha yang dikudam ianya pasal rasanya mahiyah tidak boleh tidak bahwa ada baginya itu jine. Ini tidak pendapat ini nampak. Nah pendapat kurungnya menyona pasal berarti na jine. Menyona pasal na jine karena pasal untuk berdebit daripada musyarik jizyah sesuatu yang masyarakat pada jine. Menyebabkan pegah na pasal yukawimu berarti na jeneh. Apabila jeneh ali mantel na jeneh berarti di hana jeneh ali. Nah lo jeneh yang dia tundi. Sedangkan tak pegah puno hana li jeneh dia tundi. Berarti pasal pun hanjirna kenurunya. Makanya jeneh ali hanjirna pasal yukawimu ken udama mantiki. Tapi minyaknya masalah wakat salafah dari kaya gak diikut. Kata sorry kali ikut hana lagi nyan. Jir jir mantel terjadi satu mahiyah yang merakap daripada 20 pasal tanpa jine. Kata bo, jadi jine ali boleh bahwa ada baginya itu pasal kaumu. Wajibu ayakuna lahu dan wajib bahwa ada baginya jini ahli itu pasal lupasimu. Punya pasal lupasimu punya wajibnya yang jirna abno pasal lukawimu. Tapi ini bahasa abno ikut kayaknya lolang yukawimu galih namana yukasimu galih namana. Yukawimu dalam arti jihjir kejuzuk mahya yukasimu untuk menempuh untuk membuat kebahagiaan. Jadi menyajirneh ahli yang khilaf jirna atau hanjirna pasal yukawimu. Adapun pasal yang membagikan jirneh ahli yang wajibna. Bakal wajibna karena wajib bahwa ada di bawahnya jirneh ahli itu beberapa no. Kalau di bawah jirneh ahli benar beberapa no. Man untuk mewujudkan beberapa no yang dengan pasal dengan sebab no sesuatu yang tersusun daripada jenis dan pasal. Jadi no jenis karena jenis ahli. Untuk menciptakan no berarti jenis ahli karena tamak pasal. Tamak pasal, tamak pasal. Lima umbo pasal, dia tulis lima umbo no. Jadi tanpa ada no di bawah di, maka ini hanya itu jenis. Hanya itu jenis ahli. Jadi di kata-kata jenis ahli berarti di bawah di wajib na beberapa no. Baru na beberapa no apabila na beberapa pasal. Maka pasal yang membagikan jini ahli kepada beberapa no yang wajib na hajian. Karena wajib bahwa ada di bawahnya itu beberapa no. Wa kusulul anwa'i bil qiyasi ila jinsi muqasimatun lahu. Dan bermula segala pasal no dengan kakiyah kepada jine itu bukan mukasim bagi jine bukan mukawim lagi gunung, lagi nabtek dan disebab kepada hayawan, ini bukan mukawim. karena hakikat hewan dan kaupo kepada mata. Makanya kalau mau kawin, mubasin. Jadi sama dengan jenis ahli wajib benar beberapa anak di bawahnya. Baru anak apabila ada pasal yang dapat dengan jenis. Maka pasalnya, pasal noknya menyodai nisbah kepada jenis, dia bukan mubasin. Menyodai nisbah kepada anak, bukan mubawin. Wanau sabiru, yang kahwin, kahwin tentang jenis ahli. Jidna pasal yukawimu, wajibna pasal yukasimu. Adapun yang kedua ini masalah nok safir. Dan bermula nok safir, nok yang paling rendah. Wajib bahwa ada baginya itu pasal yang yukawim. Kalau ada kunci nok, berarti murakab daripada jenis dan pasal. Pasal yang dikemahiyahi berarti pasal yang mukawin. Makanya menyenok safir, nok yang paling rendah, wajib guna pasal mukawin. Dan tertegak bahwa ada baginya itu pasal mukasin. Pasal yukasimuhu wajibna. Menyukawimuhu wajibna. Lawan, lawan Nabi. Menyobak nok ali, jenis ali, wajibna pasal yukasimu. Yo jirna pasal lupasimu ni jir dan akan tertegak jir. Tapi pasal lupasimu wajibna. Menyenok safir pasal lupasimu hanjirna. Pak menyenok pasal di bawah gila. Pasal yang membagikan berarti di kelenok safir kan. Yang nok safir yang kurumpo pasalnya. Kurumpo pasal di bawah ni adapun mahiyah yang tersusun daripada pasalnya. Nya nok safir, sedangkan muda alatnya ji nok safir. Berarti menyenok safir hancur nanok li di bawah ji. Maka di bawah langsung pasal mukawin bagi ji kon mukasin bagi ji. Dan bermula nok safir wajib bahwa ada baginya itu pasal mukawin dan tertegak bahwa ada baginya itu pasal mukasin. Adapun yang pertama, kapegah wajibna pasal mukawin pakel. Maka karena wajib bahwa ada di atasnya nok itu jine. Sebab nok safir wajib na jine di atasnya. Dan bermula barang yang safir baginya itu na jine, hanjirhan bahwa ada baginya itu pasal. Yang membedakan ianya pasal akannya nok daripada segala musyariknya pada demikian ini. Sebab bila nok safir di atas noknya nak ini, maka noknya musyarikat dengan nok-nok yang lain pada dininya untuk membedakan antara noknya dengan nok lain juga dengan pasal. Jadi nok hayawan ini, nok ini insan. Jadi insan dan budak apa beda? Sama-sama hayawan. Maka insan guna pasal. Le buda punya pasal, lemo na pasal bro, untuk membedakan ji daripada no lain yang sama-sama kamu di bawah ini. Yang ketiga itu aja punya pasal. Tadi kedi na hana pasal berarti ji hayawan tau aja. Na hayawan, kon kameng, kon buda, kon insan, aku kon lebih ji binatang. Yang biasa na terjadi binatang na kepunan. Kon hana pasal na kepunan, kon binatangnya pun kah binatangnya kan dia binatang. Cuma aku binatang yang ada kepulau. Dia binatang dia kan dia. Jadi yang sebenarnya yang binatang itu kon insan, kon haiwan, kon sepupu-sepupu hana. Jadi makanya nah pasalnya gitu. Dalam mahiyah nak nah pasal itu. Adapun yang kedua, yang kedua tidak boleh hanjirna pasal mukasir pakon. Hanjirna pasal yang membagikan no. Alasan ini maka karena tertegah bahwa ada di bawahnya no itu beberapa no. Diuk no hanjirna nahwi. Wa illa menyo di bawah no mantengna no. Misaya tidak ada ianya no itu safir. Tetapi no tawasikun. Sedangkan ada orang pegawai no pun no. No safir atau no tawasik. Dihanjir nadi di bawah ni, menyanjir nadi di bawah ni, maka baik dia pasal di bawah ni. Sabodok, punya sabodok itulah pasal mukawin, bukan pasal mukasim. Kedua, no safir. Wal mutawasitah dan bermula yang mutawasit. Yang mutawasit adalah wujud. Nau ke jenis dia. Ini wujud dek umat. Kena dia ke jenis ahli. Kedua kepulauan itu, no safir. Dia punya no, nanti kan jenis safir. Ya no, dia kan no ahli. Bakal ke jenis ahli. No safir. Karena di antara no dengan jenis, yang paling tinggi jenis. No, hanamkin satu jenis. No, dekat luar jenis. Maka yang ahli hakikat jenis. Yang paling rendah daripada jenis dan pasar adalah pasar. Jenis hanamkin itu iu. No, dia tu. Ataupun satu, naikin. Jadi, bak. Artinya, ahli dengan safir dan mutawasir, pembicaraan ini umum. Terbenar kepada buat jenis dan pasar. Jenis dan no. Terbenar kepada jenis danau. Makanya ahli menyelamatkan di ibarat oh jenis. Jenis ahli. Ya, karena yang paling tinggi adalah jenis. Wadah itu yang paling rendah danau. Wadah itu ba'al mutawasitah hana bikin danau hana bikin jenis. Karena Pak Tengok hanya danau hanya jenisnya. Amnya danau hanya wadidafi. Karena Pak Tengok. Amnya jenis. Jenis hakiki Pak Tengok. Jenis hadafi Pak Tengok hati. Jadi wal mutawasitah dan bermula mutawasitah bersamaan ada ia itu no ada pun jenis yang pada kami yang bakti no baik no maupun jenis wajib bahwa ada baginya itu pasal mukawimah bakal wajib guna pasal mukawimah karena di atasnya itu banyak jenis dan wajib guna pasal mukasimah karena di bawahnya ada beberapa no. Jadi pasal mukasimat untuk membagikan no' mutawasitnya kepada beberapa no' yang dibawahi. Sebab wadidah kunji mutawasitah berarti dibawahi macam le-no' walaupun dalam kapoleti no' dibawahi. Jadi hayawan, hayawannya mutawasit. Di bawah hayawan, na' limau budak bisa dan lain-lain. Makanya wajib guna pasal yang mukasimuhah supaya terjadi anwa' dibawahi. Dan wajib guna wajibah pasal yukawimuha karena dia terji najine wajib dia terji najine untuk wujud hakikati dengan pasal umpamanya hayawan yang tidak mau di bawah bising untuk mewujudkan mahiyat hakikat hayawan hakikat bakae hakikat bate ini apa yang di bawah bising kan? Jadi guna pasal ke hayawan, na pasal ke jamadat, na pasal ke nabatat. Jadinya pasal yang yukawimuha untuk wujud hakikat hayawan, hakikat bakaya dan hakikat kades. Yang kita mau uji menyodari nisbah kepada gising, pasalnya pasal mukasimah. Tapi menyodari nisbah kepada leting hayawan mana bukan pasal mukawimah. Maka hayawan selaku anwa atau ajnas yang mutawasitah wajib na pasal mukasiman yang hidup di bawah ji dan wajib guna pasal mukawiman yang hidup bakji dan leting tinggi sama-sama di bawah jenis yang ada tinggi itu di bawah di sini. Kenapa ya? Fakulu paslin maka bermula titik nama pasal yang dipudau ianya pasal akan no ali atau jenis ali maka dianya itu mukawim akan yang safir. Jadi pasal mukawim ali menjadi pasal bagi mukawim safir. Pasal yang jid ke mukawim bagi yang ali maka pasalnya tetap posisi di mukawin pada safir. Makna mukawin kan untuk mewujudkan hakikat, kan untuk menciptakan kebahagiaan. Umpamanya hayawan adalah jismon hasas. Yang dikenal hayawan jisim hasas. Jisim adalah jenis bagi hayawan dan hasas adalah pasal mukawin bagi hayawan. Betul? Hasas pasal mukawim nisbah kepada hayawan Bila nisbah kepada jisim, mukasim. Nisbah kepada hayawan, maka hasasnya adalah mukawim hayawan. Karena hanya diperdapatkan mahiyah hayawan menyuhana hasas. Ketika hasas mukawim bagi hayawan, artinya hana hayawan menyuhana hasas dan hasas juzuk bagi hayawan, maka hasasnya mukawim bagi insan. Karena insan juga tidak diperdapatkan tanpa hasas. Karena atau yang jir ke insan adalah hayawan, sedangkan hasas juzuk bagi hayawan. Ketika hasas juzuk hayawan dan hayawan juzuk bagi insan, maka hasas hanya juzuk bagi insan, juzuk mukawim. Makanya hasas nuh pasal mukawim bagi hayawan, secara lain pasal mukawim bagi insan. Jadi sabong pasal yang jir ke mukawim untuk satu tingkatan, maka pasalnya jir ke mukawim untuk yang di bawahnya memandu. Tapi menyertai waktu ini jadi mukasim. Jadi hasas menyertai nisbah kepada jisim, ya mukasim. Pembagian jisim, pembagian jisim, najisim hasas, najisim mana hasas. Berarti hasasnya mukasim, kan nisbah kepada jisim. Dan nisbah kepada diri hayawan, dihnya mukawim. Menyuh nisbah kepada hayawan mukawim, maka nisbah kepada nok yang di bawah hayawan mukawim. Karena ji itamung dalam mahiyah, ji kujusuk mahiyah. Cuman menyuh bahasa itu dukun dafil fitari mahuwa. Sedangkan pasal hasrat nisbah kepada hayawan, nyen orang wakil fitari mahuwa. Menyadari nisbah kepada insan, lahir di jawabi mahwa. Ini beda nama kan. Tapi yang jelas, apabila pasalnya kajir ke mukawim bagi sabuh jenis atau bagi sabuh no, maka pasalnya jir ke mukawim bagi barang yang di bawah jenis dan di bawah no. Menyadari nisbah kepada di mukasim. Menyadari kudrawaji mukawim, uyuk mukawim mandu. Maka bermulai di pasal yang dikudam ianya pasal akan no ali ataupun jenin ali, maka dianya pasal itu mukawim akan safir. Betul? Karena ali adalah mukawim safir. Diri ali itu mukawim safir. Mana mukawim lah kena juzuk. You know, hayawan kena juzuk bagi insan. You know, hasas juzuk hayawan. Hasas juzuk hayawan. Karena hayawan adalah jisim hasas, berarti hasas juzuk hayawan. Sedangkan hayawan juzuk insan. Man hasas mukawim hayawan, hayawan mukawim bagi insan, mukawim bagi si adalah mukawim bagi demikian si. Wa mukawimun mukawimi mukawimun. Dan berapa mukawim itu mukawim. Mukawim bagi mukawim itu mukawim. Ya ulang lo. Hasas mukawim bagi hayawan, artinya juzuk hayawan. Karena hayawan adalah jisim hasas, berarti hasas juzuk hayawan, maka hasas juzuk hayawan. Hayawan juzuk insan, karena insan adalah hayawan mate. Berarti hasas mukawim bagi hayawan dan hayawan mukawim bagi insan. Maka mukawim bagi mukawim adalah mukawim. Juzuk bagi juzuk, maka juzuk. Hasas juzuk hayawan, hayawan juzuk insan, maka hasas juzuk insan. Maka mukawim bagi mukawim juga mukawim bagi demikasi. Yang mana kau raya kata mukawim emong. Kuih. Min gairi akas kuli, daripada mana akas kuli. Jadi tiap-tiap mukawim bagi Ali, mukawim bagi Safir. Tapi bukan tiap-tiap mukawim Safir, mukawim bagi Ali. Karena nafte yang jadi kemukawim bagi insan, hanya kemukawim bagi hayawan. Tetapi jadi mukas, mukasin. Jadi melihat dari itu yuk, latin dari ini mukadim, mana lagi? Di mana bangga mukawim Safir? Bahkan takkan asas angka kuli Karena sebahagian mukawim safir dia ke mukawim cid bagi Ali. Maka dia hanya mukawim safir itu mukawim Ali. Jadi kon mandung agar menyodari ke huyuknya kuli. Tiap-tiap mukawim Ali maka jadi mukawim bagi safir. Menyodari wadah kon tiap-tiap ba'at udhoi. Sebahagian mukawim safir adalah mukawim Ali. Sebahagian tekan. Jadi kuli yang itim, menyusui itim. Buka. Tau yang itim dari mana? Menyonate dengan mukawim safir yang hancur ke mukawim bagi Ali. Menyohasas kanya mukawim di bagi insan. Hasas mukawim insan. Tapi kanya mukawim di bagi hayawan. Berarti hasas yang adalah mukawim safir yang juga mukawim Ali. Sedangkan nate mukawim safir fakat hancur ke mukawim bagi Ali. Sekalian, karena sesungguhnya pekerjaan sungguh-sungguhlah. Sesungguh sekalian mukawiman Ali itu mukawiman bagi safir. Maka kalau adalah sekalian mukawiman safir itu jir ke mukawiman Ali, misalnya tidak ada antara safir dan Ali itu beda. Ini you know, beda pasal safir itu pasal Ali, beda pasal Ali pasal safir, berarti yang ada ada Ali dan safir, beda nama ada buat saya tak Ali tak buat safir. Ini bakal kata nyo Ali, nyo safir. Kerana na pasal dino yang di pasal ini. Pasal baru khusus. Jadi, karena dino na pasal, pak safir na pasal yang yang hadir ke pasal bagi Ali, dari karena yang tu kekeji safir. Tapi sekira antara dua bosik yang mukawim A jadi mukawim bagi B dan mukawim B jadi mukawim bagi A, maka hanya beda antara dua posisi yang sama berarti. Lagi antara insan dan bashar ini sebab saya Ali dengan safir. Sedangkan muda A bedanya nisbat antara Ali dengan safir. Baru kekenyo safir apabila bagi na pasal yang dia ke mukawim bagi I, tapi hanya ke mukawim bagi Ali, maka dia jadi safir. Wainama qala min ghairi aqsin kullin, dan hanya saja nukul ditempu daripada hanya akad kulli, itu pada mah kulli itu. Karena sebahagian mukawim safir itu dia ke mukawim bagi Ali, maka dia yang mukawim safir itu mukawim Ali. Yang kali kemudian wa kullu faslin yuqasimul jinsa safir bahwa yuqasimul Ali, dan bermula tiap-tiap pasal yang dibagi ia akan jenis safir, maka dianya pasal dibagi akan jenis Ali. Ya benar. Menyo muqasim dari yu wadir nade. Menyo puna mukawin. Menyo mukawin dari ti dari akhir yu. Dari yu wadir nade. Ya. Mukawin Ali jadi mukawin bagi safir. Tapi menyambung kasim, dari yu mulai dari wadu. Artinya mukasim safir jadi mukasim bagi Ali. Tapi mukasim Ali hanya ada jadi mukasim bagi safir. Dan bermula di pasal yang mukasim dianya pasal akan jadi safir, maka dianya pasal itu ditaksim akan Ali. Betul. Karena sesungguh makna taksim safir adalah menghasilkannya pada no. Karena makna taksim safir adalah taksilnya safir pada no. Jadi makna taksim safir menghasilkan no pada safir. Umpamanya jenis safir no hewan. Kumana mukasim bagi hayawan kan mewujudkan nok hayawan. Yang pertama ini hayawan yaitu buah jisim hasas. Di bawah pada jisim hasasnya ada beberapa pasal yang membuat pembahagian bagi hayawan. sehingga gara-gara pasalnya itu terjadilah hayawan nate, hayawan sahil, dan hayawan lain-lain. Berarti nyantikan mukasim safir, makna mukasim safir, mukasim jenih safir, maknanya menghasilkan no pada jenih. Dan bermula titik barang yang dipahasil ianya barang akan safir pada no, juga dipahasil dipahasil safir titik barang yang ditaksil ianya barang akan safir pada no, juga ditaksil ali pada no. Maka adalah ali itu hasil pula pada demikian no. Sebab itu warna yang pula hayawan dah bagi kepada insan dan Buddha. Artinya kalau dah pula na hayawan pada insan dan na hayawan pada Buddha, kumana hayawan terbagi kepada insan dan Buddha? Maknanya hayawannya Buddhanya hayawan, insannya juga hayawan. Jadi ada hayawan pada insan, ada hayawan pada Buddha, ada hayawan pada kami. Maka gugur, hayawan terbagi kepada insan, Buddha, kami, karena mandainya hayawan. Jadi makna taksim mewujudkan jinih di dalam no. Man apabila jinih wujud pada no, jisim punya wujud pada no. Karena hayawan adalah jisim, jisim asas. Manunya hayawan adalah jisim hasas, yang hayawannya ada pada insan. Berarti insan kenyang hayawan hasas, jisim hasas di. Maka sebagaimana makna taksim mewujudkan jinih dalam no, maka jinih ali juga wujud pada no. Yang ketiga, pasal yang membuat taksim bagi hayawan juga pasalnya menjadi mukasim bagi jisim yang ada di hayawan. Jadi bukan mukasim safir adalah mukasim ali. Karena sesungguh makna taksim safir adalah tafsirnya safir, tafsirnya gini. Karena makna taksim safir adalah tafsirnya safir di dalam no. Dan berulah titik barang yang dipahasil ianya barang akan safir dalam no, dipahasil akan ali padanya no. Maka adalah ali itu hasil pula pada titik no. Dan berulah dianya itulah makna taksimnya pasal akan ali, dan tidak menerima akad akan sebagai akad kuni. Akad kuni haiti artinya tidaklah titik mukasim ali itu mukasim bagi safir. Nyekor mukasim ali hanya ke mukasim bagi safir. Maka begini, karena sesungguh pasal safir itu mukasim bagi ali, dan dianya pasal kan hari dibagi akan safir, tetapi ditakwil makanya safir. Jadi menyodak pegah mukasim ali ke mukasim bagi safir, pasal yangnya pada safir, safir memandai hayawan, pasal safir kena hasas. Jadi pasal safir mukasim bagi ali, hasas yang adalah pasal untuk membagikan jisim. Jadi jisim terbagi kepada jisim hasas dan bukan jisim hasas. Berarti hasas adalah pasal yang mukasim bagi ali. Apakah hasas itu mukasim bagi hayawan? Kehanjut, karena hasas dan nisbah kepada hayawan mukawin, bukan mukasim. Sedangkan dibunuh dan nisbah kepada jisim adalah mukasim. Wadid dan nisbah kepada hayawan kapali mukasim, tetapi mukawin. Maka juga mukasim ali hanya ke mukasim bagi safir, tapi mukasim safir melalui dari mukasim bagi ali. Karena sesungguh pasal safir itu mukasim bagi ali, sedangkan dia yang pasal safir hanya ditaksim akan safir, tetapi ditakwil dia akannya safir. Dan tetapinya itu menerima akas ya akan akad ini, akad ini juga karena sesungguh sebagian mukasim ali itu jadi mukasim bagi safir. Terus, dan pengertiannya itu adalah mukasir sapi. Karena mukasir safir kanyo jadi mukasir bagi ahli. Umpamaji mukasir safir hayawan yang menopon safir. Mukasir hayawan adalah nape. Nape mukawin insan. Mukasir bagi hayawan. Muka hayawan yang disebab kepada jisim hayawannya safir. Jisim ahli. Dan pasal menyatakan nate menyatakan nisbah kepada hayawan adalah mukasim. Ketika uji jadi mukasim bagi safir, berarti ini kena mukasim bagi ahli. Berarti nate jadi mukasim bagi ahli. Nate jadi mukasim bagi ahli. Mas, bagi hewan jadi mukasim ini. Jadi mukasim safir yang jir ke mukasim ahli, maka dia itu mukasim safir. Tapi mukasim dari ahli hanya ke musak, hanya petroliu. Jadi dari yuk di dia itu petroliu juga juga. Yang kedua adalah orang. Saya ulang juga pilih. You know, jisim na mukasim dirinya, na mukasim dari bawah yang naik padanya. Menyohasas nyan langsung mukasim roi di jisim. Hasas nyan mukasim jisim. Sedangkan nate mukasim jisim ji. Tapi dengan perantaraan, karena pasal jitu mukasim bagi hayawan, maka pasal jitu mukasim bagi jisim. Sama dengan hasas adalah mukasim jisim, dan nate juga mukasim jisim. Menyodak juga titir mukasim ali hanjir ke mukasim bagi safir, berarti nate ketika di mukasim bagi ali bagi jisim hanjir ke mukasim bagi hayawan, ada? Padahal jika maka di tiap-tiap mukasim safir adalah mukasim bagi ahli, dan tidaklah sebahagian mukasim ahli itu mukasim safir, tetapi sebahagian itu nyoh yang dah menang nyoh kan yang dari yuk wajah yang dari atas penuh yuk betul ini mantap. Maka bukan karena sebahagian mukasim ahli itu mukasim bagi safir. Yang tahu teman mukasim ahli janji ke mukasim bagi safir, itulah mukasim safir sendiri. Yang sudah diikah ahli, maksudnya dari ahli putra ke safir lo. Gimana? Banyaknya mantan nurayan yang aduh yang anak teruk di dalam daun. Ini yang berkaya. Dia nak kau pihak terakhir dia nak apa yang macam tu. Jadi mana biasalah membagikan yang halu-halu. Tidak perlu dengan kerja antaranya. Bancara ada yang terakhir tidak mahu. Bayang yang halu, kurang halu, hancur, hancur le, itu le. Biasa lagi. Dia ada dapur di sini dari kakek ni ada kawan tu, nyonya tu nak sah tak? Jadi dia pun BDS. Ada tak jam siang tak? Jam juga ada motor. Jadi, kamu tak nak tradisi kucing, kata tanya orang jahit.